Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Nizamul Usrah fil Islam yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Aman bin Ali Al-Jami rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana hukum safar seorang wanita. Maka insyaallah di pagi hari ini kita akan ambil suatu pembahasan yang baru yang penting juga untuk diketahui oleh seorang wanita muslimah yang ingin berpegang teguh dengan ajaran agamanya. Pembahasan tersebut adalah pembahasan yang berkenaan dengan at-tabarruj, yaitu berhias, wal ikhtilaf, bercampur aduknya pria dan wanita, wal khulwah, dan berdua-duaan, hukum berdua-duaan. Jadi ini insyaallah yang akan jadi pembahasan kita, dan apabila masih ada waktunya kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang wanita bekerja. Apa saja batasan di dalam syariat ini yang harus diketahui oleh seorang wanita yang bekerja. Qala al-muallifu rahimahullahu taala mauqiful Islam minat tabarruj wal ikhtilat wal khulwah. Pandangan Islam tentang at-tabarruj, berhiasnya seorang wanita, wal ikhtilaf, bercampur aduknya lelaki dan wanita, wal khulwah, dan berdua-duaannya antara laki-laki dan wanita. Qala inna mauqifal Islam wadihun min hadhihi al-jahiliyat wa huwa mauqifun fitri wa ma'qul bal maqbul ladal adwaki as-salimah. Kata beliau, sesungguhnya pandangan Islam itu begitu jelas tentang perkara-perkara jahiliyah ini, ya, yaitu menampakkan perhiasan atau menampakkan kecantikan, demikian juga bercampur aduknya laki-laki dan perempuan serta al-hulwah, berdua-duaan. Ini pandangan Islam itu sudah demikian jelas. Wa huwa mauqifun fitri wa ma'qul. Pandangan Islam itu sesuai dengan fitrah manusia dan demikian juga sesuai dengan rasio, dengan akal pikiran mereka. Bal maqbul lada adwaqis salimah. Bahkan pandangan Islam ini akan diterima oleh hati yang selamat. Wal Islamu yushaddidul inkar ala hadhil jahiliyat wala siyama jahiliyatil khulwah. Dan Islam demikian keras pengingkarannya terhadap perkara-perkara jahiliyah ini, terutama perkara khulwah, berkumpulnya atau berdua-duaannya laki-laki dan wanita. Idh yakulu Rasulul Hadi alaihi salatu wassalam alla la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma asyaitan au thalithuhuma asyaitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang laki-laki itu berkumpul dengan seorang wanita, atau tidaklah seorang laki-laki itu berkumpul dengan seorang wanita melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Jadi tidak boleh seorang laki-laki itu berkumpul dengan wanita yang bukan mahramnya, berdua-duaan. Yang namanya khulwah itu adalah seseorang laki-laki dan wanita berkumpul berdua, ya, kemudian tersembunyi dari pandangan manusia. Ini yang namanya khulwah. Dibedakan antara al-khulwah dengan al-ikhtilat. Al-khulwah itu dia berdua-duaan. Dalam keadaan tersembunyi, tidak kelihatan oleh orang lain. Ya. Adapun ikhtilat, tidak mesti tersembunyi, tapi dia bercampur baur. Bercampur baur dalam satu ruangan. Ini namanya ikhtilat. Ya. Dan dua-duanya itu terlarang di dalam Islam. Kemudian kata Rasulullah, la yakhluwanna ahadun bimra'atin illa ma'adhi mahram. Janganlah salah seorang di antara kalian itu berkhulwah, ya, menyendiri dengan seorang wanita kecuali bersama dengan mahramnya. Ini adalah larangan yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keharamannya al-khulwah. Ya. Berkesendirian dengan ya lawan jenis yang bukan mahramnya. Qala hakadha yaqul Rasulul Islam ayyuhal muslimun. Demikianlah apa yang dikatakan oleh rasulnya kaum muslimin, ya. Rasulnya Islam wahai kaum muslimin. Jadi jelas sekali ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang namanya khulwah ya itu dilarang dalam Islam. Tidak boleh seseorang itu menyendiri dengan lawan jenisnya kemudian tidak terlihat oleh pandangan manusia. Oleh pandangan manusia. Kalau di mobil gimana, Bu? Dengan sopirnya? Sama saja hukumnya, ya. Selama dia berada dalam ruangan yang tersembunyi, tidak nampak oleh manusia, maka dihukumi dengan khulwah. Dihukumi dengan khulwah. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau memberikan definisi tentang khulwah, ya. Ketika mengatakan apa menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita bacakan, kata beliau, la yakhlu biha bihaitsu tahtajibu ashkhasuhuma anhum. Larangan khulwah itu maksudnya janganlah kalian berduaan, ya. Dalam keadaan tahtajib ashkhasuhuma. Mereka berdua itu tertutup dari pandangan manusia, tidak kelihatan dari pandangan manusia. Ya. Sehingga dimanapun tempatnya, di rumahkah itu, atau di kantorkah itu, atau bahkan di mobil, ya, tidak boleh seorang itu berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Ini dhabit atau batasan khulwah. Jadi ketika seseorang bersama dengan lawan jenisnya, kemudian tertutup dari pandangan manusia, maka ini disebut sebagai al-khulwah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah beliau jelaskan masalah al-khulwah, ya. Beliau melanjutkan tentang at-tabarruj. Melanjutkan pembahasannya kepada pembahasan at-tabarruj. Yaitu seorang wanita berhias menampakkan kecantikannya di hadapan yang bukan mahramnya. Qala rahimahullahu taala wa fin nahi 'anil jahiliyati tabarruj. Yaqulullah taala wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tetaplah kalian wahai para wanita berada di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian berhias seperti perhiasannya orang jahiliyah yang awal-awal. Ya. Wa yaqulu mukhatiban li nabiyyihi wa khalilihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihin. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengatakan kepada nabinya, dan kecintaannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita mukminah, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka, memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Hakadha ya'murul Islam al-mar'ah muslimah ibtida'an min ummahatil mu'minin at-tahirat ila yaumin nasi hadha bal ila ayyarithullahu al-ardha wa man 'alayha. Demikianlah Islam memerintahkan kepada wanita muslimah, dimulai dari ibu-ibu kaum mukminin. Itu dimulai dari istrinya, istri-istrinya Rasulullah. Ya. At-tahirat, yang disucikan. Ila yaumin nasi hadza, sampai hari kita sekarang. Bal ila ayyarithullahul arda wa man alaiha. Bahkan sampai hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala mewariskan bumi dan apa dan siapa yang ada di atasnya. Yaitu sampai hari kiamat. Jadi ini ketentuan dalam Islam. Tidak boleh seorang wanita itu berhias menampakkan perhiasannya, menampakkan riasannya kepada wanita yang bukan mahramnya. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian berhias sebagaimana ya orang-orang jahiliyah yang pertama. Ya. Bahkan sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada wanita mukminah untuk menutup aurat mereka dengan mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Ya. Inilah yang harusnya diikuti oleh seorang wanita mukminah, bukan kemudian mereka mengekspos ya kecantikan mereka di hadapan para pria yang bukan hak mereka untuk menikmati kecantikan tersebut. Ya. Sebagian wanita muslimah, entah karena tuntutan karir atau karena terpengaruh dengan majalah-majalah mode, mereka justru menampakkan kecantikan mereka di hadapan para pria yang bukan mahramnya. Demikian juga sebagian wanita yang katanya sudah berhijab, mengatakan bahwa mereka adalah hijabers, wanita-wanita hijabers. Pada hakikatnya, yang mereka lakukan itu adalah perkara yang dilarang oleh Rasulullah. Ketika menjadikan hijabnya dihiasi demikian rupa dengan berbagai macam aksesoris, jilbab model ini, jilbab model itu. Ya. Bukan ini yang dituntut oleh syariat kita. Yang dituntut dari syariat kita adalah seorang wanita itu tidak menampakkan ya, perhiasan yang seperti ini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sinfani min ahli nar lam arahuma. Kata beliau, ada dua golongan yang tergolong penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Kata beliau, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yagribuna bihan nas. Golongan yang pertama adalah suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi dan dipergunakan untuk memukul orang lain. Inilah golongan yang pertama yang beliau lihat dari ahli nar, penghuni neraka. Kemudian siapa yang kedua? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanisaun kasiyatun ariyat mumilat mailat ru'usuhunna ka'asnimatil bukht. al-ma'ilah. Golongan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu wanita yang berpakaian namun telanjang. Ya. Wanita yang berpakaian namun telanjang. Kemudian mumilatun ma'ilat. Mereka berjalan sambil berlenggak-lenggok. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukht. Ya. Kepala mereka itu bagaikan punggung unta, punuknya unta. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Mereka ini tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan mencium wanginya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal baunya surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian, yakni dari jarak yang jauh. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para wanita bahwa yang yang hendaknya mereka lakukan adalah menjaga iffah mereka, ya. Menjaga kemuliaan mereka, bukan malah mempertontonkan kecantikan mereka. Sekarang kita tanyakan apa tujuannya para wanita itu membuat model-model jilbab? Ya. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian, ya. Untuk menarik perhatian. Padahal Islam melarang wanita berhias agar mereka itu tidak menarik perhatian. Ya. Justru yang dilakukan oleh mereka, walaupun mereka katakan bahwa ini adalah hijab, ya, tapi bukan ini hijab yang diinginkan di dalam Islam. Ya. Yang diinginkan hijab di dalam Islam adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Yudnina 'alaihinna min jalabihin. Agar mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Artinya aurat wanita itu tertutup dengan sempurna. Lekak-lekuk tubuhnya itu tidak nampak. Adapun hijab sekarang yang dipahami oleh kebanyakan perempuan, ya, akibat dari pengaruh majalah mode-mode itu, mereka menganggap cukup baginya untuk menutup, ya, kepalanya saja. Tanpa perlu diulurkan jilbabnya, tanpa menutupi, ya, auratnya dengan sempurna. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan yang seperti ini, ya. Wanita yang berpakaian namun telanjang karena masih ketat, masih kelihatan, ya, auratnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yadkhulnal jannah. Wanita yang seperti ini tidak akan masuk ke dalam surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak akan mencium baunya surga. Jangankan masuk ke dalam al-jannah, mencium baunya saja tidak. Padahal bau surga itu tercium dari jarak yang demikian jauh. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita untuk menyambung rambut mereka. Tidak boleh bagi seorang wanita untuk menyambung rambut mereka. Kalau sekarang, ya, biasanya menggunakan wig. Atau kalau tanggal 21 April, mereka pakai apa? Konde. Ya, kalau wanita zaman dulu konde, kalau sekarang kayaknya enggak model lagi pakai konde. Ya. Ini juga enggak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, ya, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat al-wasilah al-mustausilah wal mustausilah. Wanita yang menyambung rambutnya dan demikian juga wanita yang minta untuk disambungkan rambutnya. Ya. Wal washimah wal mutawshimah. Wal mustausimah. Demikian juga Rasulullah melaknat wanita yang mentato. Ya. Kalau zaman dulu itu ditato wajahnya, dibikin di dagunya itu belahan, atau di antara alis matanya itu dibikin apa garis begitu. Ya, emang kelihatan lebih cantik apa kalau begitu? Ya, kalau sekarang alisnya ya, kalau sekarang ditato alisnya malah tambah seram itu. Iya, hidung dimancungin. Ya. Yang seperti ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian kata beliau, yakni al-muallif rahimahullah taala, beliau melanjutkan, ya. Ya'muruha bil hasmatil hayah wa adamil ikhtilat. Ya. Syariat Islam itu memerintahkan para wanita untuk memiliki rasa malu dan tidak bercampur baur dengan pria. Ya. Tidak bercampur baur dengan kaum pria. Li'annal haya syu'batun minal iman. Karena yang namanya rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Ya. Ini yang harus ditanamkan pada diri ya, siapa saja. Ya. Terutama wanita mukminah. Harusnya dia tuh memiliki rasa malu. Malu kalau misalnya kumpul bersama laki-laki. Malu kalau masuk ke dalam komunitas laki-laki. Malu kalau misalnya menampakkan kecantikannya di hadapan orang-orang yang sama sekali tidak berhak. Ya. Ini malah bangga. Ya. Saya gak habis pikir orang-orang para wanita yang kemudian apa menanggalkan pakaiannya kemudian rela difoto. Ya. Difoto kemudian ditampilkan di majalah-majalah pria. Ya. Apa keuntungan yang dia peroleh? Bagaimana kalau misalnya dia punya anak-anaknya melihat? Ini karena apa? Karena tidak punya rasa malu dan cinta kepada dunia. Materialis. Menganggap semuanya itu diukur dengan materi. Kemudian model-model para pragawati dinikmati wajahnya oleh sekian banyak ya, laki-laki. Nggak tahu latar belakang laki-lakinya itu terhormat atau laki-laki yang tidak baik. Semuanya bisa menikmati wajahnya. Mana rasa malunya? Demikian murah dijajakan di berbagai macam media. Padahal kata beliau di sini apa? Al-haya syu'batun minal iman. Yang namanya rasa malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Sebagaimana yang datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wasittuna syu'bah. Iman itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam 60 sekian cabang. Ya. Dalam sebagian riwayat dikatakan 70 sekian cabang. Namun yang lebih kuat Allah alam 60 sekian cabang. A'laha kata beliau, yang paling tinggi dari cabang keimanan tersebut adalah la ilaha illallah. Adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan cabang keimanan yang terendah adalah seorang menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Ya. Jadi seorang wanita muslimah, seorang wanita mukminah itu harus memiliki rasa malu. Jangan dia malah berkumpul, menampakkan, mengekspos kecantikannya di hadapan para pria. Harusnya dia sembunyikan. Ya. Dan wanita yang fitrahnya masih bersih sekarang, ya, fitrahnya masih bersih itu pasti akan mengakui, ya, bahwa hatinya akan lebih tenang kalau dia merasa tertutup. Kalau dia itu tertutup, menjaga penampilannya, dia akan merasa tenang. Buktinya sekarang ini, kalau misalnya ibu-ibu menggunakan fasilitas umum di KRL ya, atau di bus, itu orang-orang, wanita-wanita ya, wanita-wanita apa namanya, awam, itu banyak menggunakan, menutup wajah mereka. Walaupun itu cuma dengan masker. Ya. Walaupun cuma dengan masker. Kenapa? Karena dengan ditutup wajahnya, dia merasa aman. Ya. Wajahnya tidak bisa dinikmati oleh sembarangan pria. Coba sekali-kali ibu mungkin naik ya, fasilitas-fasilitas umum itu. Pakai tutup, pakai masker. Ini menunjukkan bahwa fitrahnya wanita itu ingin agar tertutup dia. Tidak dinikmati oleh banyak orang. Kata beliau kemudian, li'anna al-haya minal iman wa yanha an hadhil jahiliyat wa yushaddil al-inkar alaiha. Demikian juga syariat Islam melarang perilaku-perilaku jahiliyah seperti ini. Dan begitu keras larangannya atau pengingkarannya terhadap perkara jahiliyah tersebut. Kenapa? Li'anna hadara'i lil fasadil khuluki alladhi idha usibat bihi al-mujtama'at da'at wa zahabat walakad sadaqa syair haythu yakul wa innamal umamul akhlaku ma baqiyat fa in humu zahabat akhlakuhum zahabu. Kata beliau, ya, perkara-perkara jahiliyah seperti ini, yaitu wanita bertabarruj menambahkan kecantikannya di hadapan para pria yang bukan mahramnya, kemudian al-khulwah, bersendiri dengan yang bukan mahramnya, al-ikhtilat, campur baur dengan yang bukan mahramnya, ya, ini semua, ya, larangan-larangan ini untuk menutup pintu kerusakan. Pintu kerusakan akhlak. Jadi larangan Islam itu pasti memiliki hikmah. Kenapa wanita dilarang menampakkan cantikannya di hadapan khalayak ramai? Itu untuk menutup pintu kerusakan akhlak. Dimana apabila kerusakan akhlak ini menimpa suatu bangsa, maka bangsa tersebut akan lemah. Dan akhirnya hilang kejayaannya. Dan telah benar seorang penyair yang mengatakan bahwa dengan akhlaklah sebuah umat itu akan tetap berjaya. Apabila hilang akhlak mereka, maka hilang pula kejayaannya. Ya. Inilah sebab mengapa di dalam Islam dilarang ya, perkara-perkara jahiliyah tersebut. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang disampaikan oleh Syekh tentang At-Tabarruj, kemudian Al-Ikhtilat, dan Khulwah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang bekerjanya wanita. Qala rahimahullahu ta'ala, mauqiful Islam min amalil mar'ah. Pandangan Islam tentang pekerjaan wanita. Ini beliau akan sampaikan sebuah argumen yang sangat menarik, yang mungkin di luar sangkaan atau di luar perkiraan kita. Kata beliau, walasna naqul kama yudhun annal mar'ata la takhruj min baitiha limuzawalatil a'mal. Kalla bal liimra'atin muslimah an ta'mal walaha majallat wasi'ah fil amal. Kata beliau, tidaklah kami mengatakan sebagaimana yang dikira oleh sebagian orang, bahwa wanita itu tidak boleh keluar dari rumahnya untuk bekerja. Ya. Ini tidak pernah kita katakan. Kita enggak mengatakan bahwa wanita itu enggak boleh keluar rumah untuk bekerja. Ya. Bahkan kata beliau, ya, boleh bagi seorang wanita itu untuk bekerja. Bahkan dia punya ya lahan pekerjaan yang luas. Kesempatan untuk bekerja yang luas. Wal qawlu bi annal islam yamna'ul mar'ah 'anil amal isa'atu ilal Islam. Dan ucapannya mengatakan bahwa Islam melarang wanita bekerja, ya, ini adalah tuduhan yang buruk terhadap Islam. Ya. Jadi ucapannya mengatakan bahwa Islam melarang wanita bekerja, ini adalah tuduhan yang buruk terhadap ajaran Islam. Wa sami'tuhu kama annal qaul majal amaliha dhayyikun qaulun ghairu muharrar. Dan aku mendengar sebagaimana ada yang mengatakan bahwa ladang pekerjaan wanita itu begitu sempit, maka ini, kata beliau, adalah ucapan yang tidak memiliki landasan. Ya, masya Allah ya. Selama ini mungkin kita memikir apa, punya pandangan kalau Islam itu melarang wanita bekerja, tapi kata beliau malah sebaliknya. Ini adalah tuduhan yang tidak berdasar terhadap Islam. Ya. Kata beliau, fal mar'atul muslimah laha an tazawala a'malaha duna muhawalati an tuzahimur rijal au takhtalit bihim au takhlu bihim. Maka wanita itu boleh saja bekerja, ya. Tapi apa kata beliau? Tanpa berdesak-desakan dengan laki-laki, atau bercampur dengan mereka, atau berdua-duaan dengan mereka. Ya. Jadi boleh bekerja, tapi apa? Enggak campur sama laki-laki. Ya. Lil mar'ati an tuwazzif mudarrisatan au mudiratan au katibatan fil madaris nisa'iyah. Maka boleh bagi seorang wanita untuk bekerja sebagai mudarrisah, sebagai guru, au mudirah, atau sebagai direktur, ya, au katibah, atau sekretaris, fi al madaris an nisa'iyah, di sekolah-sekolah yang dikhususkan bagi wanita. Walaha an ta'mal tabibatan aw mumarridatan aw katibatan aw fi ayyi amalin tajiduhu fil mustashfayat al khasa bin nisa ila akhir al a'mal al munasibah laha. Dan boleh baginya untuk menjadi seorang dokter, atau menjadi seorang perawat, atau menjadi seorang sekretaris dalam pekerjaan yang dia bisa temukan dalam apa, di rumah sakit yang khusus bagi para wanita, ya, dan juga pekerjaan-pekerjaan lainnya yang sesuai baginya. Jadi pada dasarnya Islam tidak melarang wanita untuk bekerja, dan nanti insya Allah kita akan sampaikan apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wanita untuk bekerja. Akan tetapi pada dasarnya, pada prinsipnya, tidak ada larangan bagi para wanita untuk bekerja. Ya. Jadi dasarnya itu bukan larangan bagi wanita untuk bekerja, tapi penyelisihan syariat yang terjadi di lingkungan kerja mereka. Kalau misalnya penyelisihan syariat ini tidak ada, ya, maka tidak jadi masalah. Maka tidak jadi masalah. Permasalahannya adalah ketika mereka bekerja, mereka dipaksa untuk melakukan penyelisihan syariat sehingga tidak boleh. Ya. Tapi apabila tidak ada penyelisihan syariat dalam pekerjaannya, maka hukum asalnya tidak mengapa wanita itu bekerja. Ya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, ammal mar'atu allati takhruj min baitiha bidakwa annahum turid an ta'mal mutabarrijah bizinatiha wa muta'attirah wa munkaratul ma'ilah mumillah wa ka'annaha tu'ridu nafsaha hina tatajawalu bainar rijal. Adapun seorang wanita yang keluar dari rumah, yang katanya, kata beliau, ingin bekerja dalam keadaan berhias, ya, menggunakan riasan, ya. Pakai make up dulu sebelum kerja. Ya. Bahkan saya pernah sekilas membaca bahwa ada sebagian wanita karir demi kemajuan karirnya itu sebelum ke kantor. Ya. Kalau kita kan bangun tidur mungkin sholat subuh ya. Ini bangun tidur ke salon. Ya. Bangun tidur ke salon. Jadi karena dia kerja pagi maka dia harus buru-buru ke salon dulu untuk mempersiapkan penampilannya. Katanya kalau misalnya saya menjaga penampilan itu karirnya cepat naiknya. Ya iyalah, wajar saja dia karirnya cepat naik kalau begitu. Karena yang dijual mungkin bukan keterampilan kerjanya tapi karena hiasannya, karena kecantikannya. Kemudian muta'atirah, demikian juga dia menggunakan parfum. Sebelum kerja semprot sana, semprot sini, biar harum. Ya. Masya Allah, murah sekali ini bisa dicium sama laki-laki. Apalagi kalau kerja di Jakarta ini berdesak-desakan di KRL, berdesak-desakan di bus. Bisa dicium oleh semua laki-laki yang ada di gerbong. Ya. Kemudian berlenggak-lenggok jalannya. Seakan-akan dia menjajakan ya, dirinya sendiri, menawarkan dirinya ya, berjalan di tengah-tengah manusia. Ya. Sudah pakai make up, kemudian pakai parfum yang wangi, jalannya berlenggak-lenggok, jalan di tengah-tengah serigala. Di tengah-tengah laki-laki. Ya. Ini kan namanya jualan. Ya. Menjajakan diri. Ya. Nanti kalau diliatin, marah. Memang aneh ini. Udah hiasnya cantik-cantik, kalau kita pelototin marah itu. Mesti gak ada yang ini. Ya. Wanita yang membiarkan dirinya dipelototin. Ya. Kenapa lihat-lihat? Padahal dia udah berhias. Menjajakan dirinya di tengah-tengah laki-laki. Begitu dilihat, marah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala ya. Fa mauqiful Islam minha annahu yushbihuha bil mar'ah az-zaniyah. Lama athbata 'inda Tirmidzi min hadits Abi Musa al-Asy'ari anin Nabi alaihi salatu wassalam qala wal mar'atu idza ista'tarat fa marrat bil majlis fa hiya kadza wa kadza ya'ni az-zaniyah. Maka pandangan Islam terhadap wanita yang seperti ini, Islam menyerupakan dirinya dengan wanita pezina. Islam menyerupakan dirinya dengan wanita pezina. Sebagaimana yang telah sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, seorang wanita yang mengenakan parfum, mengenakan minyak wangi, ya memakai minyak wangi, kemudian dia berjalan di suatu majlis. Ya, majlis yang artinya di sana ada laki-lakinya. Ya. Fahya kadza wa kadza yakni zaniyah. Maka Rasulullah mengatakan dia ini demikian dan demikian. Maksudnya adalah dia ini diumpamakan sebagai wanita pezina. Ya, berat ini, bukan masalah yang ringan. Ya, wanita pakai parfum, kecium sama laki-laki, dihukumi oleh Rasulullah SAW seperti wanita pezina. Ya. Jadi hati-hati ibu-ibu, kalau misalnya ke tempat-tempat yang memang harus di sana ibu-ibu pergi, ke pasar misalnya, belanja, ya, atau ke minimarket atau ke tempat-tempat yang memang harus berangkat ke sana karena nggak bisa diwakilkan misalnya, hati-hati, jangan sampai tercium dari ibu-ibu ya bau harum, bau parfum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu keras larangannya terhadap para wanita yang menggunakan parfum kemudian berjalan di tengah-tengah laki-laki. Ya. Zaniyah, wanita pezina. Zaniyah kata Rasulullah. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya, ini beliau akan memberikan contoh, ya, perumpamaan bagaimana sih wanita yang seperti ini. Wa hadhil mar'ah, ya, mithluha kamathali ta'amin syahi badala sani'uhu fi i'dadihi kullama fi wus'ihi. Wanita seperti ini itu diumpamakan seperti makanan yang sangat lezat, di mana sang koki itu sudah mencurahkan seluruh kemampuannya, ya, untuk memasak masakan yang lezat ini. Thumma akhadahu faj'alahu fi qari'ati at-tariq. Kemudian makanan yang sangat istimewa ini, makanan yang sangat lezat ini, ya, dia tawarkan atau dia bawa ke pinggir jalan. Ya. Wa bi jiwari al-mustadqa'at, di tempat-tempat yang kotor, ya. Farafa'a anhu al-ghita. Kemudian ditutup apa? Tudung sajinya. Ya. Makanan itu sebelum dihidangkan ditutup. Ini begitu dibawa ke pinggir jalan, ditebal ke tempat-tempat yang kotor, dibuka tutupnya. Ya. Fahajarat ilaihi al-hasyarat min kulli makan. Maka, ya, hewan-hewan hewan-hewan yang kotor, ya, datang dari segala penjuru. Tashtan syikurihah, karena tergoda dengan aroma makanan yang lezat tersebut. Fa akhadha adzubab yahumu haulahu fayaskut fihi ahyanan. Maka kemudian makanan tersebut dikerumuni pula oleh lalat, ya, dan kadang lalat tersebut jatuh ke atas makanan tersebut. Wan nasu yanduruna ilaihi mustaghdirina wa abisina wujuhahum. Dan manusia pun kemudian melihat makanan tersebut dengan penuh rasa jijik, ya, karena sudah dikerumuni oleh banyak hewan, bahkan lalat ada yang jatuh di makanan tersebut. Siapa yang ingin makan kalau sudah dalam keadaan yang seperti itu? Padahal sebelumnya makanan tersebut adalah makanan yang sangat lezat, dipersiapkan dengan demikian sungguh-sungguh oleh kokinya, tapi kemudian ditaruh di pinggir jalan, dikerumuni oleh serangga-serangga dan hewan-hewan yang kotor. Qala wa fin nihayah yusbihu asya lil kilab idza tagallabat ala hasyarat wala budda an tatagallab. Dan di akhirnya makanan tersebut menjadi santapan anjing-anjing, ya, setelah mereka berhasil memperebutkan makanan tersebut, dan pasti mereka akan saling berebut. Ya. Hadza mithlu al-mutabarrijat al-mutajawwilat. Inilah permisalan seorang wanita, ya, yang berhias kemudian, ya, masuk ke dalam laki-laki. Fatarbil mar'atal muslima binafsiha wa syarafiha an hadhil manzilah al-munhaddah litasdalla jilbab al-haya' ala wajhiha kama amaraha rabbuha khairun laha indallahi wa amamil mujtama'. Maka seorang wanita hendaknya menjaga dirinya dan menjaga kemuliaannya, ya, dari kerendahan yang seperti ini. Maka hendaknya dia menggunakan jilbab malu, ya, menggunakan pakaian malu, ya, menutupkan malu tersebut ke wajahnya. Artinya hendaknya dia menutupi dirinya, berhias dengan rasa malu, bukan malah mengekspos dirinya di hadapan laki-laki, ya, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rabbnya. Maka ini lebih baik baginya di sisi Allah dan di hadapan masyarakat. Kemudian kata beliau, ada hikmah lain di balik pelarangan wanita kenapa tidak boleh mereka bekerja dalam keadaan yang seperti ini? Kata beliau, wa yuridul Islam min wara'i hadza kullihi al-muhafadzatu 'ala al-usrah al-muslimah. Islam menginginkan di balik ini, ya, Islam menginginkan di balik ini semua untuk menjaga, ya, keluarga-keluarga kaum muslimin. Li'anna salamataha ta'ni salamatul mujtama' kama anna fasadaha fasadun lil mujtama' kullihi kama taqaddam. Karena keselamatan wanita, selamatnya mereka dari hal-hal yang demikian, itu merupakan keselamatan bagi masyarakat. Sebagaimana kerusakan yang terjadi pada wanita, itu akan menyebabkan kerusakan pula bagi masyarakat. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Waqad harasal Islam ala hadal makna kullal hirs wa annahu la yaghfilu hadhihi al-muhafadah hatta fi hali ada ba'dal ibadat allati tu'addi fi halil ijtima' ar-rijal wan-nisa fi makanin wahid. Islam demikian memperhatikan perkara ini, ya, sampai-sampai Islam tidak melupakan penjagaan terhadap perkara ini ketika laki-laki dan wanita berkumpul di tempat yang sama. Ya. Kal Jum'ah wal Aidain misalan, seperti sholat Jumat, ya, dan juga sholat hari raya. Ini adalah tempat-tempat yang diperbolehkan seorang wanita berkumpul dengan laki-laki. Ya. Sholat Jumat pada asalnya boleh wanita untuk mengikuti sholat Jumat. Ya. Kalau misalnya kita ada di Masjidil Haram, ya, kita dapati banyak sekali wanita yang ikut sholat Jumat. Demikian juga ketika sholat Id. Faqad nadzara al-Islam kaifa yatimmu hadzal ijtima' li'ada'i tilkal ibadat. Islam sungguh telah mengatur bagaimana agar kita bisa menyempurnakan ibadah ini. Yaqulu Rasul al-Hadi alaihi salatu wassalam wa huwa yunazzim as-sufuf. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, telah mengatur bagaimana sofnya wanita dan sofnya laki-laki ketika mereka harus berkumpul. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sof bagi laki-laki yang paling baik, yang terbaik itu adalah yang paling depan. Ya. Dan saf bagi laki-laki yang paling jelek itu adalah di akhirnya, yang paling belakang. Ya. Dan sebaik-baik saf bagi para wanita adalah yang paling belakang. Ya. Dan yang paling jelek dari saf wanita adalah yang paling depan. Ini kalau berkumpul antara laki-laki dan wanita, contohnya di sholat Id atau sholat tarawih berjamaah, ya. Jadi kalau ibu-ibu ambil saf yang paling belakang terlebih dahulu, bukan isi saf yang terdepan. Ya. Kecuali apabila dihijabi, ada hijabnya, ya. Memang ada jelas batas antara laki-laki dan perempuan tidak bisa saling melihat. Itu tidak mengapa bahwa wanita mengambil saf yang terdepan. Tapi ini masalahnya tidak dihijabi, tidak ada batas antara saf laki-laki dan saf perempuan. Maka yang saf yang terbaik bagi para wanita adalah yang paling belakang. Semakin jauh dia dari pria, maka ini semakin baik. Demikian juga kata beliau rahimahullah taala, wali ilmihi sallallahu alaihi wasallam ma tusiruhul mar'ah muta'attirah fi sudurir rijal amaroha biqaulihi idha kharajatil mar'ah ilal masjid fal taqtasil minat tib kama taqtasil minal janabah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui bahwa parfum yang dipakai oleh seorang wanita itu akan memberikan pengaruh bagi pria yang menciumnya. Maka Rasulullah pun memerintahkan para wanita, ya, idza kharajatil mar'ah ilal masjid, apabila seorang wanita itu hendak pergi ke masjid, ya, faltaghtasil min thib, maka hendaknya dia mandi untuk membersihkan bau parfumnya. Ya. Sampai disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan dirinya, jangan sampai tercium dari tubuhnya bau wangi. Ya. Kama taghtasil minal janabah. Sebagaimana dia mandi janabah. Harus demikian bersih dari bau wangi. Sebagaimana yang pernah kita bahas bahwa wanita itu boleh saja ke masjid, tapi syaratnya apa? Tidak tercium bau wangi pada dirinya yang kemudian tercium, ya, oleh laki-laki dan menimbulkan fitnah di hati laki-laki. Ya. Kemudian kata beliau, inna hadza al-hadits alladhi qablahu, nam. Inna hadza al-hadits walladhi qablahu yu'tabaran bihaqqin min abrazi amthilah saddu dzara'i kama tara wallahu al-muwaffiq. Dan hadis ini, dua hadis ini yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala, ya, adalah contoh yang sangat jelas dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menutup pintu kejelekan. Kalau dalam ibadah saja, ya, dalam ibadah saja yang di sana berkumpul laki-laki dan perempuan itu dibatasi dengan sekian banyak batasan. Di hadis yang pertama kata Nabi apa? Sejelek-jeleknya softnya wanita adalah yang paling depan. Itu apabila mereka berkumpul dengan laki-laki. Ya. Demikian juga sejelek-jeleknya softnya laki-laki itu yang paling belakang. Ini batasan. Jangan sampai mereka berbunah-budah berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Harus saling menjauh. Yang laki-laki makin ke depan, yang perempuan makin ke belakang. Demikian juga ketika wanita ingin ke masjid, dia harus membersihkan dirinya dari minyak wangi. Membersihkan dirinya dari bau harum. Yang ditakutkan akan tercium oleh laki-laki, sehingga menimbulkan pengaruh negatif pada dirinya. Kalau dalam peribadahan saja dibatasi sedemikian rupa, maka bagaimana di luar peribadahan? Ya. Untuk bekerja, ya. Faya subhanallah, kalau misalnya wanita mau belajar saja, ya, ambil waktunya untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengannya, insyaallah mereka akan tahu, ya, bagaimana penjagaan Islam dalam permasalahan ini. Masalah kita sekarang ini, para wanita, kaum wanita muslimah sekarang malas belajar, ya. Tidak mau mendalami agamanya. Bukan para wanita saja, para pria juga enggak mau belajar. Sekarang apa sih majalah, apa sih media yang mereka konsumsi? Media-media sampah. Ya. Kayak majalah-majalah mode, majalah-majalah wanita itu apa isinya? Memberikan kontribusi positif. Paling masalah kesehatan wanita, iya. Tapi bagaimana dengan provokasi majalah-majalah tersebut terhadap karirnya wanita? Coba ibu sekali-kali kalau misalnya ke market lah, lihat apa isi majalah wanita itu. Ya. Halaman pertama bicara tentang penampilan artis-artis Hollywood ketika pembagian Oscar. Ya. Kemudian setelah itu, ya, bagaimana berhubungan, ya, intim, ya, isinya yang seperti itu. Bagaimana tampil cantik, kemudian ada produk baru kecantikan ini itu, apa manfaatnya bagi wanita muslimah? La dunia walal akhirah, gak ada manfaatnya, ya. Apa manfaatnya tahu pakaian yang dipakai oleh artis Hollywood di red carpet? Faedahnya apa, Bu? Mau ditiru? Ya. Faedahnya apa? Dan ini yang dikonsumsi. Dan mereka bangga ketika menjadi, ya, wanita yang mengkonsumsi ini bawa kemana-mana, majalah apa misalnya, ya, majalah XXX, ya, kemudian baca di kereta, masya Allah, kayaknya sudah seperti wanita edukatif banget gitu, wanita yang mengikuti gaya, padahal apa yang kamu baca tuh sampah. Kalau mereka menyibukkan dirinya dengan mempelajari agama mereka, tahu batasan-batasan syar'i, ya, ini akan berakibat positif. Ya. Ini akan memberikan kontribusi yang sangat baik bagi masyarakat kita, bagi bangsa kita. Ya. Tapi qadarullah wa syafa'al, inilah yang terjadi. Ya. Hendaknya kita saling menasihati, memberikan masukan, ya. Memberikan masukan, kalau misalnya ada teman atau keluarga dekat kita masih suka mengkonsumsi yang seperti ini, bilang tinggalkan, ya. Lebih baik waktunya dipergunakan untuk mempelajari agama, ya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, namun sebelumnya kita tutup dengan yang kita sampaikan tadi. Apa batasan syariat bagi wanita, ya, ketika dia ingin bekerja, ya. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Umar Bazmul hafizahullah taala, ya, beliau mengatakan, ya, di Facebooknya, di halaman Facebooknya beliau mengatakan bahwa wanita itu diperbolehkan kerja dengan 5 syarat, ya. Yang pertama, pekerjaannya tidak menyelisihi syariat. Pekerjaannya tidak menyelisihi syariat. Ya. Kerja di bank misalnya, atau kerja di bar, ya, nggak boleh, jelas. Kerja di perusahaan yang menjual khamr, nggak boleh. Ya. Makanya kalau misalnya ada seorang manajer di perusahaan khamr, perusahaan bir, itu berjilbab, saya gak habis pikir itu. Bagaimana bisa? Ya. Yang kedua kata beliau, ya, diri dan agamanya aman dalam pekerjaannya tersebut. Diri dan agamanya, ya, aman dalam pekerjaan tersebut. Artinya tadi tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, ya, kemudian dia aman, keamanannya terjaga, tidak membahayakan dirinya, ya. Sebagian wanita pulang tengah malam, ini nggak boleh, ya, ini tidak boleh. Atau dia terpaksa pagi-pagi berangkat untuk kerja, ini juga nggak boleh, ya. Keamanannya siapa yang menjamin? Ya. Demikian juga agamanya. Jangan sampai agamanya terganggu dengan pekerjaannya tersebut. Misalnya pekerjaannya mewajibkan dia untuk melepas al-hijab, ya, atau berpakaian dengan model-model yang menyelisihi syariat, ya. Tidak boleh. Ya. Yang ketiga, harus dengan seizin walinya. Harus dengan seizin walinya. Kalau dia belum menikah, maka yang memberikan izin itu kedua orang tuanya. Dia minta izin dulu kepada bapaknya. Boleh tidak bekerja. Kalau diizinkan, faddal. Kalau nggak boleh, ya sudah. Kalau sudah menikah, maka dia harus meminta izin dari suaminya. Harus meminta izin dari suaminya. Kemudian syarat yang keempat kata beliau hafizahullah taala, alla yatarattab ala dzalika idza'ah wajibat 'alaiha kari'ayati zaujiha wa auladiha, na'am, wa baitiha. Pekerjaannya tersebut tidak berkonsekuensi dia meninggalkan kewajibannya untuk merawat atau melayani suaminya, anak-anaknya, dan juga rumahnya. Ya. Jadi ini syaratnya, Bu. Kalau misalnya mau kerja, ya, kebutuhan suami, kebutuhan anak, dan rumah itu harus beres. Tidak boleh dilalaikan. Karena sibuk kerja akhirnya, ya, suami gak keurus, anak gak keurus, rumah gak keurus, ini gak boleh. Harus diurus terlebih dahulu, harus punya prioritas. Ya. Kalau misalnya dia bisa menunaikan kewajibannya, ya, suami tetap mendapatkan pelayanan, anak juga terurus, rumah juga keurus, ya, maka tidak mengapa dia untuk bekerja. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, kata beliau, syarat yang kelima, bahwa hendaknya dia tidak berhias. Ya, memamerkan kecantikan, ya, baik berangkat maupun pulang dari pekerjaannya. Ya. Tidak boleh bertabarruj, memamerkan kecantikannya baik ketika berangkat kerja atau pulang kerja. Apabila kelima syarat ini, ya, dipenuhi, maka insya Allah tidak ada masalah bagi dirinya untuk bekerja. Tidak ada masalah bagi seorang wanita untuk bekerja. Ya. Namun yang lebih baik, wallahu ta'ala alam, sebagaimana yang kita bahas di awal-awal kitab, bahwa hendaknya dalam keluarga itu dibagi tugasnya antara suami dan istri. Ya. Meskipun Islam membolehkan wanita untuk bekerja, ya, apalagi pekerjaan tersebut dibutuhkan seperti tadi yang kita katakan sebagai guru bagi para wanita, dokter wanita, perawat, dan yang sejenisnya, ya, akan tetapi akan lebih baik kalau misalnya, ya, dia tetap memprioritaskan keluarganya. Memprioritaskan keluarganya. Ya. Suami yang bekerja, wanita yang mengurus rumah tangga. Karena dikhawatirkan tadi poin yang keempat, ketika dia sibuk kerja, ya, tugas utama dia sebagai seorang istri itu terbengkalai. Anak dan suaminya tidak terurus, rumahnya tidak terurus. Ini yang dikhawatirkan dari seorang wanita yang bekerja. Namun apabila memang dia harus bekerja, maka kelima syarat ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Kalau terpenuhi, maka dia pun boleh untuk bekerja. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini berkenaan dengan beberapa pandangan Islam terhadap wanita, berkenaan dengan masalah tabarruj, ikhtilat, dan juga wanita yang bekerja di luar rumahnya. Fa insyaallah masih tersisa satu pertemuan lagi biiznillahi ta'ala. Ya, itu nasihat dari beliau rahimahullahu ta'ala tentang hayatu zaujiyah, kehidupan suami istri, dan juga penjelasan tentang, ya, kenapa Islam menjadikan at-talak atau vonis perceraian itu di tangan laki-laki. Ya, ini adalah dua bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.